Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah azza wa jal faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Allah jadikan, Allah berikan tempat tinggal kita dekat atau di sekitar mahad ahli sunnah, dekat dan di sekitar tempat menuntut ilmu, tempat disebarkannya ilmu din, tempat disebarkannya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, adalah merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilihkan. Tidak setiap hamba, bahkan tidak setiap muslim, bahkan tidak setiap ahli sunnah mendapatkan karunia dan nikmat besar ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih di masa liburan pendidikan. Di hadapan kita menanti masa-masa belajar kembali. Anak-anak masuk untuk sekolah ataukah tetap melanjutkan pendidikan seperti sebelumnya. Maka menyambut masuknya pendidikan, kembali dimulai pendidikan tahun ajaran pada semester genap berikutnya, ada beberapa wasiat penting untuk kita sekalian. Wasiat yang pertama adalah kepada para mudarrisin, para musyrifin, mereka yang diamanahi untuk ikut dan terjun dalam pendidikan dan tarbiyatil aulad. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, anak-anak ini, para penuntut ilmu ini, mereka adalah hamba-hamba Allah yang Allah pilihkan untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, agar sekelompok dari kalangan mukminin bersedia dan memberikan waktu untuk menuntut ilmu dan fokus terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidak sepantasnya bagi seluruh kaum mukminin itu untuk berangkat seluruhnya, yakni ke medan pertempuran. Mengapa? Sebagian dari kelompok-kelompok tersebut, mengapa mereka tidak memperdalam ilmu agama? Liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum, agar supaya mereka bisa memberikan peringatan kepada kaumnya ketika tatkala mereka nanti telah kembali. La'allahum yahdharun, mudah-mudahan kaum tersebut bisa menjaga diri dan memelihara diri untuk bertakwa kepada Allah dengan bimbingan dan ilmu yang diajarkan. Mereka para thullabul ilmi, para talabatul ilmi, hamba-hamba Allah yang Allah pilihkan. Maka terimalah mereka dengan penuh sukacita. Berikan kegembiraan itu dalam menyambut mereka ketika mereka datang kepada kita untuk menuntut ilmu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Albani, disebutkan oleh Imamul Al-Albani rahimahullah dalam silsilatil hadisis sahihah. Apa yang diriwayatkan oleh Tamam dalam Al-Fawaid. Demikian pula Abu Bakar ibn Abi Ali dalam Al-Arba'in. Arama Hurmuzi dalam Al-Fasil Bain Rawi Wal-Wa'i. Al-Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa beliau mengatakan kepada para penuntut hadis, penuntut ilmu hadis, beliau mengatakan kepada mereka, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi nabikum. Selamat datang wahai orang yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami untuk menghormati dan memuliakan kalian. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para mudarrisin wal mudarrisat, musyrifin wal musyrifat, berbahagialah ketika mereka para penuntut ilmu datang kepada kita. Berikan faedah, berikan kesungguhan dalam memberikan ilmu dan tarbiyah kepada mereka. Sungguh mereka adalah generasi yang terbaik dari umat ini, yang telah dinyatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan yang mengajarkannya. Biarkan mereka mendapatkan kebaikan dari ilmu mudarrisnya, mudarrisahnya, demikian pula musyrifinnya. Dan biarkan mereka mengambil dan mempelajari akhlak serta adab. Kebersamaan dengan mereka jadikan menjadi kebersamaan yang memberikan manfaat dan faedah. Tumbuhkan semangat menuntut ilmu kepada mereka. Berikan hasungan kepada mereka untuk bersabar dalam talabul ilmi. Itu adalah merupakan hasil dari kebersamaan yang baik. Yang telah diberitakan oleh Nabi SAW, matalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kir. Permisalan, teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek seperti permisalan seorang bersama pembawa apa penjual minyak wangi dan seorang yang bersama pandai besi. Fahamilul mis iman yuhdiyaka wa iman tabta'a minhu wa iman tajida minhu rihan tayyibah. Seorang yang berteman dengan penjual minyak wangi, boleh jadi dia akan memberikan cuma-cuma kepadamu minyak wangi tadi, atau engkau akan membeli darinya sehingga engkau bisa mendapatkan kenikmatan dan manfaat dengan kebersamaan bersamanya. Atau paling tidak minimalnya engkau akan mendapati aroma yang harum ketika engkau bersama atau di sekitarnya. Wa nafikhul wa amma nafikhul kir. Adapun seorang yang berteman dengan pandai besi, ada kalanya percikan dari besi atau percikan dari lasnya itu mengenai pakaianmu sehingga membakar kulitmu. Engkau akan mendapatkan mabarat bersamanya. Ataukah paling tidak minimalnya engkau akan mendapatkan aroma bau yang jelek. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tumbuhkan keikhlasan kepada mereka agar mereka menjadi para penuntut ilmu yang diharapkan menjadi para duat yang ikhlas, jauh dari keinginan untuk memperoleh dan mendapatkan dunia, jauh dari niat-niat yang jelek, dari perkara-perkara dunia, jauh dari kedengkian dan hasad, jauh dari permusuhan wal baghdha. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapkanlah, jadikanlah niat dalam memberikan pendidikan dan tarbiyah kepada mereka ikhlas. Jangan mengharapkan bagian dari dunia yang begitu rendah dibandingkan dengan akhirat, apa yang Allah telah janjikan, apa yang diberikan oleh mudarris wal mudarrisat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang berlipat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan kaum mukminin. Wa anallahu la yudhi'u ajral mukminin, dan Allah tidak menyia-nyiakan pahala balasan dari orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani Allahu wa iyyakum bima fihi min al ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu kana bi ibadihi ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wasiat yang kedua, wasiat kepada kita para aulad, para auliaul aulad, para wali dari anak-anak, para orang tua, mereka yang menjadi penanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur pendidikan dan tarbiyah putra-putrinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya hubungan seorang anak dengan orang tua begitu dekat. Sesungguhnya telah terpatri dalam kalbu dan telah menjadi watak alami bahwa anak-anak itu sangat mencintai dan mengagumi orang tuanya. Mereka akan berbangga dengan apa yang mereka rasakan atau apa yang mereka dapatkan kepada atau bersama kedua orang tuanya. Ayahnya akan menjadi sesuatu yang diidolakan di dalam kalbunya. Uminya demikian pula adalah menjadi seorang yang sangat dibanggakan di dalam hatinya. Maka jadilah, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hubungan yang begitu kuat, hubungan emosi yang begitu dekat antara seorang anak dengan orang tuanya. Allah nyatakan ketika menyebutkan tentang orang-orang yang menunaikan manasik, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, telah selesai dari manasik haji kalian, fadhkurullah, maka tetaplah kalian mengingat Allah, jangan kalian lupa dengan ibadah. Fadhkurullah kadzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian atau lebih, sangat lagi mengingatnya. Allah nyatakan anak-anak itu begitu mengingat orang tuanya, begitu mengenang ayahnya, itu akan menjadi idolanya, itu telah terpatri dalam kalbu. Lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang diucapkan oleh kaumnya Maryam alaihissalam tatkala mereka mendapati Maryam telah membawa seorang bayi padahal ia tidak diketahui pernah menikah atau bersuami sebelumnya. Mereka mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a su'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudari perempuannya Harun, wahai Maryam, saudari perempuannya Harun, ayahmu bukanlah seorang yang jelek dahulu, dan ibumu juga bukan seorang pezina. Yakni orang tuamu adalah orang tua yang baik-baik, orang tua yang soleh dan solehat. Kenapa engkau membawa sesuatu yang besar ini, membawa bayi, padahal engkau tidak diketahui pernah menikah sebelumnya? Lalu Maryam alaihissalam memberikan isyarat kepada putranya yang menunjukkan bahwa itu merupakan apa yang Allah karuniakan, apa yang Allah takdirkan, terlahir Nabi Isa alaihissalatu wassalam tanpa seorang ayah, kekuasaan, agar Allah menampakkan kekuasaan kepada hambanya, kepada Bani Israel, agar mereka beriman kepada Nabi tersebut, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, agar mereka beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Lihatlah bagaimana Allah menyebutkan hubungan seseorang dengan kedua orang tuanya. Maka ayyuhal aba wal awliya, wahai para orang tua, jadikanlah diri kita teladan bagi anak-anak kita. Jadikanlah diri kita sebagai tempat panutan untuk anak-anak kita. Kita menginginkan anak-anak itu mementingkan dan serius terhadap ilmu, maka kita pun harus memberikan contoh. Jadikan ilmu itu sesuatu yang menghiasi hidup kita, sesuatu yang terus mengalir pada kalbu kita. Jangan jadikan diri kita memberikan contoh dan panutan seorang penggambaran seseorang yang jauh dengan ilmu, penggambaran seseorang yang jauh dengan Al-Quran, penggambaran seseorang yang jauh dan tidak serius dengan menuntut ilmu dan menghadiri majalisul ilmi. Jangan. Mereka akan menjadikan itu sebagai contoh. Jangan jadikan diri kita menjadi panutan bagi anak-anak kita. Seorang yang hanya mementingkan perkara dunia, walaupun mencari nafkah itu perkara yang dituntut dan dianjurkan, tetapi juga harus disertai memiliki porsi besar dalam hal ilmu. Bukankah kita ingin anak-anak ini tumbuh menjadi seorang yang soleh dan solehat? Bukankah manfaat itu juga akan kembali kepada kita? Tatkala kaki ini sudah gemetaran, tidak mampu lagi berdiri karena telah termakan usia, tatkala kekuatan ini telah hilang ketika seorang telah memasuki usia senja, ketika mata ini sudah tidak bisa lagi memandang jelas karena telah rabun termakan usia, bukankah saat itu seorang tua sangat mengidam-idamkan bakti dan perbuatan baik dari anaknya, sangat menginginkan agar anak itu tumbuh menjadi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Bukankah itu keinginan kita di dunia? Bukankah keinginan setiap orang tua agar dimasukkan ke dalam jannah disebabkan istighfar dari anaknya, disebabkan anaknya mengambil bagian dari Al-Quran lalu dia dipakaikan khullah, pakaian kebesaran di dalam jannah? Lalu mengapa kita tidak memberikan contoh yang baik untuk itu? Berikanlah dukungan, berikanlah bantuan. Lihat para musyrifun, para mudarrisun telah menghabiskan waktu, mencurahkan tenaga agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, agar mereka bisa menjadi para penerus dakwah ini dengan ikhlas dan dengan kesungguhan, tangguh dalam menghadapi berbagai ujian dan fitnah. Mereka ingin putra-putri kita menjadi seorang anak-anak yang soleh. Mereka menginginkan, mereka mencita-citakan agar putra-putri kita tumbuh menjadi seorang yang berbakti kepada ayah dan ibunya, abi dan uminya. Maka bantu, bantu wujudkan cita-cita yang besar itu. Bantu untuk diri kita. Lihatlah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada seorang yang melayaninya, matas'aluk, apa yang kamu minta? Kamu telah membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kamu minta? Maka orang itu mengatakan, as'alu murafaqataka fil jannah, aku ingin menjadi teman yang menyertaimu di jannah. Kata Nabi SAW, awa ghaira dzalik, apa ada permintaan yang lain? Dia mengatakan tidak, cuma itu saja. Maka kata Nabi SAW, fa'a'inni ala nafsika bikasrati sujud, maka bantu saya, bantu diriku untuk kepentinganmu sendiri dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak sholat. Maka kaum muslimin, bantu mudarris, bantu para mudarrisin wal musyrifin untuk diri-diri kita sendiri, untuk kepentingan akhirat dan dunia kita sendiri. Bantu mereka untuk menyediakan perangkat-perangkat ilmu, untuk memberikan hasungan dan dorongan kepada putra-putri kita, dan memberikan contoh dan tauladan yang baik dalam mewujudkan atau menggambarkan seorang yang begitu perhatian dengan ilmu, seorang yang begitu perhatian dengan amal, seorang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, dan ikhlas dalam menjalankannya. Semoga Allah karuniakan kesolehan, ketakwaan kepada diri kita dan kepada putra-putri kita. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.